بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. أما بعد، ini adalah majelis atau pertemuan yang ke-21 dari 28 pertemuan yang direncanakan untuk kajian atau untuk daurah fikih kita, mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekh Dr. Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Dan sekarang insyaallah kita masuk pada kitabun nikah ya. Cuman kemarin ada pembahasan waris ketentuan yang belum kita detailkan ya. Yani masalah al-hajb. Al-hajb aqsamun arba'atun. Adabitus sabi' al-hajbu aqsamun arba'atun. Al-hajb yani semua ahli apa? Al-hajb yani ahli waris yang menghalangi ahli waris lain. Ya, karena memang dalam masalah pewarisan itu apa itu namanya, ada pihak-pihak dari ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris yang lainnya. Dan faktornya ya, faktornya itu diglobalkan oleh para ulama karena tiga hal. Yang pertama karena jihad. Yang pertama karena jihad. Jihad itu semacam apa itu namanya, arah ya. Tapi yang dimaksudkan di sini jihad, yang dimaksudkan jihad adalah kekerabatan. Ya, ada lima jihad. Ya, yang pertama disebut dengan bunuwah. Ya, bunuwah itu keturunan ya, anak, cucu. Itu yang paling kuatnya. Ya, itu yang paling kuatnya. Kemudian yang kedua ubuwah. Ubuwah itu orang tua. Orang tua dari si mayit. Kemudian yang ketiga ukhuwah. Ukhuwah itu adalah saudara dari mayit. Ya. Kemudian umuwah. Ya. Umuwah itu adalah paman dari mayit. Kemudian alwala, karena sebab membebaskan budak, atau karena sebab seorang itu membebaskan si mayit dari perbudakan. Nah ini yang paling tingginya, dia menghalangi yang di bawahnya. Artinya bunuwah ini kalau misalkan ada ubuwah, ubuwahnya gak dapat. Nah itu kaidahnya seperti itu. Maka kalau kita lihat kemarin perincian disampaikan oleh Syekh Wahid ya, usul ini menghalangi siapa yang ada di atasnya apabila satu jenis. Dan kaidahnya kan seperti itu. Kemudian furu, laki-laki, ahli waris laki-laki dari kalangan furu menghalangi siapa yang ada di bawahnya, satu jenis atau tidak. Kemudian masing-masing dari laki-laki baik usul atau furu, dia menghalangi al-hawashi. Al-hawashi. Iya. Kalau ditanya kenapa dia ahli waris dari usul dan furu ini menghalangi al-hawashi? Dikarenakan ahli waris dari usul itu masuk dalam kategori ubuwah, kemudian ahli waris dari furu bunuwah. Ya, ini dia akan menghalangi al-hawashi, karena hawashi itu masuk dari ukhuwah dan umuwah. Al-hawashi adalah kelompok samping ya, kemarin kita terangkan seperti misalkan paman, kemudian saudara. Maka nampak di sini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Wahid, kalau kita kaitkan dengan kaidah yang disampaikan oleh ulama, faktor-faktor ya yang di situ menentukan ya, sebagian ahli waris itu tidak mendapatkan pewarisan karena ahli waris yang lainnya adalah tiga. Yang pertama dari sisi jihad. Ya, dilihat dari sisi jihad. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu dari sisi qurb atau darajah, kedekatan dengan si mayit. Kedekatan dengan si mayit. Seorang ayah dia dekat dengan si mayit. Tapi kalau kakek, ya, itu kurang dekat karena ada satu orang lagi yang menghalanginya. Kemudian yang terakhir karena kuah atau kekuatan. Kekuatan ini dari sisi apa, kandung atau sebapak. Kandung lebih kuat daripada sebapak. Baik, nah kemudian pada poin yang terakhir, semua laki-laki dari al-hawashi dia akan menghalangi yang di bawahnya. Semua laki-laki dari al-hawashi dia akan menghalangi yang di bawahnya. Maksudnya kekuatan atau apa itu namanya, kedekatan atau jihad yang ada di bawahnya. Ya, jadi misalkan al-hawasi, al-hawasi dari paman, kemudian saudara, ya, itu dia akan menghalangi yang ada di bawahnya. Ya, yang ada di bawahnya. Misalkan apa? Misalkan paman dia menghalangi anaknya paman. Saudara dia menghalangi anaknya saudara. Ya. Malam yakun sahiba fardin, selama yang dihalangi itu bukan ashabul furud. Jadi yang dihalangi semuanya asabah. Kalau yang dihalangi itu ashabul furud, maka dia tidak bisa untuk menghalanginya. Ya. Contohnya ashabul furud, contohnya ashabul furud seperti yang disebutkan di sini. Al-ukhtu, ya, al-ukhtu, al-ukhtu itu kan hawashi, kan, saudari itu kan apa? Al-hawashi. Baik, dan ini al-hawashi termasuk dari ashabul furud, ya, termasuk dari al-ashab al-furud. Seandainya ada al-hawashi yang lainnya, al-hawashi yang lainnya, maka al-ukhtu ini dia tidak terhalangi. Kenapa al-ukhtu tidak terhalangi? Karena dia ashabul furud. Al-hawashi dia bisa menghalangi yang lain sepanjang yang lain itu bukan ashabul furud. Ya, jelas ya. Kalau kita lihat misalkan paman, ya, paman itu dengan saudara sebentar. Bintul ibn. Ya, ini sama-sama al-hawasi ya, paman dengan saudara itu sama-sama al-hawasi. Tapi si paman ini tidak bisa untuk menghalangi saudari. Saudari maksud saya, tidak bisa menghalangi saudari. Kenapa? Karena saudari ini di ashabul furud. Beda kalau misalkan ahli waris yang asabah. Dan tentu seperti yang kami sampaikan, ini pembahasannya nanti ada pendetailan insyaAllah. Kalau ahli warisnya itu asabah, dia tidak bisa dihalangi oleh al-hawasi. Baik, maka dalam penjelasannya, semua ahli waris dari kelompok samping yang mengambil taksim, ya, ya ini sebagai asabah, menghalangi siapa yang lebih rendah dari itu. Ya, semua ahli waris dari kelompok al-hawasi, dari kelompok samping, yang mengambil taksim, hanya yang mengambil taksim saja, yang sebagai asabah saja. Ya. Maka dia akan menghalangi siapa yang lebih rendah lebih rendah darinya dari sisi jihad, qurab atau darajah ya ataupun quwwah. Baik. Makanya kalau misalkan di bawahnya itu dia ternyata ashabul furud tidak bisa untuk dihalang. Ya ini kaidah yang disampaikan oleh Syekh. Ya insyaallah kita agendakan nanti ada pembahasan khusus untuk pembahasan ilmu waris agar lebih detail. Kemudian kita masuk pada kitab nikah. Kitab An-Nikah halaman yang ke-48. Wa fi khamsatu abwab. Pada kitab An-Nikah ini ada 5 bab. Yang pertama bab ahkamin nikah wan nazar. Bab hukum seputar pernikahan atau hukum-hukum menikah wan nazar dan melihat calon istri. Bab ruknain nikah wa syurutihi. Bab 2 rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang ketiga bab al-muharramati fil nikah. Bab mahram atau orang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Bab wanita-wanita diharamkan untuk dinikahi. Kemudian yang keempat bab syuruti fin nikah, bab syarat pernikahan. Atau bab syarat di dalam pernikahan. Saya ulangi ya, bab syarat di dalam pernikahan. Yang kelima babul uyub fin nikah, bab kecacatan-kecacatan dalam pernikahan. Yang pertama bab ahkamin bab ahkamin nikahi wan nadhari. Bab hukum-hukum seputar nikah dan melihat calon apa istri ya. Wa fihi dhabitan, pada bab ini ada 2 ketentuan. Ya, dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama ahkamun nikahi arba'atun, hukum menikah itu ada 4. Hukum menikah itu ada 4. Yang pertama yustahabbu, disunnahkan. Lidhi syahwatin la yakhafu zina. Disunnahkan bagi orang yang memiliki syahwat namun tidak khawatir zina. Bagi orang yang memiliki syahwat namun tidak khawatir apa? Tidak khawatir zina. Kalau misalkan dia memiliki syahwat ya, ini selera ya, keinginan terhadap wanita tapi tidak khawatir terhadap zina, maka hukumnya sunnah bagi dia untuk menikah. Yang kedua yajibu, wajib menikah. ala man yakhafuhu, bagi orang yang khawatir dia memiliki syahwat dan khawatir akan terjatuh dalam perbuatan zina. Jadi dia punya keinginan terhadap wanita, ya, punya apa itu namanya hasrat, ya, nafsu terhadap wanita. Kemudian dia khawatir akan terjatuh kepada perbuatan zina. Kalau tidak menikah, maka wajib bagi dia untuk menikah. Kemudian yang keempat, yubahu, dimubahkan atau dibolehkan. Liman la syahwatalahu, bagi orang yang tidak memiliki syahwat. Dia tidak punya syahwat, boleh tidak dia menikah? Jawabannya boleh. Kenapa? Seperti dalam catatan nomor 50, kebolehan menikah bagi laki-laki yang tidak punya syahwat adalah atas pertimbangan bahwa asalnya hal ini disyariatkan. Dan mubah adalah di mana ia diberi pilihan antara mau menjalankan atau tidak. Nah, ini kembali kepada hukum asal menikah. Sementara dalam keterangan kitab Syarah Muhtasar disebutkan bahwa laki-laki yang tidak punya syahwat adalah seperti inin. Inin itu lemah syahwat. Sakit. Ya, laki-laki yang apa? Sakit. Dan juga sudah tua. Dengan syarat memberitahu wanita akan hal itu. Dengan syarat memberitahu wanita akan hal itu. Misalkan seorang laki-laki dia penyakitan, ya, atau misalkan dia seorang laki-laki inin, lemah syahwat, atau dia sudah tua, ya, bolehkah dia menikah? Jawabannya boleh, mubah. Jawabannya mubah. Tapi dengan persyaratan dia harus memberitahu kepada istrinya, ya, bahwa kondisinya seperti ini dan seperti ini, calon istrinya maksudnya. Yang keempat, yahrumu, diharamkan. Bidaril harbi li ghairi daruratin, bagi orang yang ada di negara yang sedang perang tanpa darurat. Artinya, kalau misalkan dia ini berada di darul harb, negara yang sedang berperang antara muslim dengan kafir, haram bagi dia untuk menikah kecuali karena darurat. Kecuali karena kondisi yang sangat darurat, maka dia diperbolehkan untuk menikah walaupun dia di negeri kafir. Walaupun dia di negeri yang sedang berkecamuk peperangan. Ya. Kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Nadharu rajul lil hurratil balighati haramun illa fi thamaniyata mawadhi'. Sebentar. Ya, adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Nadharu rajuli lil hurratil balighati haramun. Melihat perempuan merdeka atau seorang laki-laki melihat perempuan merdeka, yakni bukan budak yang sudah balig, haram. Illa fi thamaniyati mawadhi'a, kecuali pada 8 tempat. Ya, kecuali pada 8 tempat. Jadi haram itu ada dua macam, ya. Haram itu ada dua macam. Haram lidzatihi, karena zatnya, dan haram lisaddid dharurah, karena saddud dharurah menutup saddud dhari'ah maksudnya, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Ya. Maka dikatakan kalau sesuatu itu haram lidzatihi, karena zatnya, zatnya itu sendiri mau diharamkan oleh Allah. Fahada la yubau illa lidharurah, maka tidak diperbolehkan kecuali karena darurat. Adapun apabila diharamkan karena sad dan lidzari'ah, ada kenapa ini diharamkan? ya, bukan karena zatnya itu haram, bendanya itu haram, tapi haramnya itu saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kepada perbuatan yang betul-betul diharamkan. Ya, fayubahu lil maslahati wal hajah, maka diperbolehkan kalau ada maslahat dan karena ada hajat. Contohnya adalah melihat wanita yang bukan mahramnya, itu diharamkan tapi karena menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada keburukan yang lainnya, yakni apa? Zina. Ya, maka ulama menggolongkan bahwa untuk mengetahui apakah ini haram lidzatihi atau haram lisadid dari'ah tentu bukan urusan kita, tapi urusan ulama. Ini haram lidzatihi, haram terkait zatnya sendiri, jadi diharamkan, ataukah haram karena untuk menutup segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan. Nah, melihat wanita, laki-laki yang melihat wanita yang bukan mahram itu termasuk dari jenis yang kedua. Illa fi thamaniyati mawadhi'a, kecuali pada 8 tempat. Yang pertama, nazruhu ila wajhil ajuzi allati la tushtaha. Ya, laki-laki melihat wanita tua yang sudah tidak membangkitkan nafsu. Ya, laki-laki melihat wanita tua yang sudah tidak membangkitkan nafsu. Jadi seandainya dia melihat kepada wanita tersebut, ya ini tidak membangkitkan apa? Nafsu. Maka boleh seorang laki-laki tersebut melihat wanita tua itu, boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, nazruhu liwajhi man yashhadu 'alaiha. Laki-laki melihat wajah wanita yang mana laki-laki itu menjadi saksi atas kasus yang menjerat si wanita. Ya. Laki-laki melihat wajah wanita yang mana laki-laki itu menjadi saksi atas kasus yang menjerat si wanita. Ya, satu contoh misalkan ada kasus yang menjerat seorang wanita dan dia menjadi saksi. Ya, maka untuk memastikan apakah wanita yang dia saksikan itulah yang ada di pengadilan, wanita yang dia saksikan di TKP itulah yang ada di pengadilan, maka boleh bagi dia untuk melihat wanita tersebut di pengadilan. Boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, nazruhu liwajhi wa kaffai man yakhthubuha. Ya. Nazruhu liwajhin wa kaffai man yakhthubuha. Ya. Laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak ia lamar. Ya, laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak ia lamar. Nah, ini jadi asalnya itu enggak boleh ya, laki-laki melihat wanita itu asalnya enggak boleh. Asalnya tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan dalam 8 tempat. Kalau yang ketiga ini, laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak ia lamar. Berarti kalau misalkan tidak hendak dia lamar, enggak boleh. Ya, melihat wajah, memperhatikan wajahnya, memperhatikan kedua tangannya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dikatakan kedua telapak tangan ya. Kedua telapak tangan itu ya dari ujung jari sampai pergelangan. Nah, itu namanya telapak tangan. Ya, baik yang dalam ataupun yang luar, namanya telapak tangan. Ya, kalau dari ruas ini, pergelangan ini sampai sini itu namanya dhira'. Dhira', ya. Atau sa'id. Sa'id itu lengan bawah. Ya. Kalau ini namanya adud. Adud lengan atas. Nah, jadi laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak ia lamar. Baik, nah, masalah ini, masalah melamar ini di mazhab Hambali ada berbeda dengan yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ini, seperti di dalam Manarus Sabil, ya, Syarah Dalilut Thalib, itu disebutkan lebih luas lagi terkait masalah nazar. Ya, dan memang di mazhab seorang yang hendak melamar atau seorang yang menazar melihat calon istri yang mau dia lamar, itu boleh bagi dia untuk melihat apa dalam catatan itu, boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak saat aktivitas di dalam rumah. Ya, yakni apa? Wajah, kemudian telapak tangan, ya, kemudian kedua siku, ya, berarti boleh sampai sini, kemudian kepala, leher, kedua kaki, ya, kemudian betis, gitu ya, kedua kaki, kemudian betis. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, kemudian juga Al-Furu' karya Imam Ibnu Muflih dan juga Al-Kasyaf. Dan terkait betis ini ada penjelasan yang lain dari sebagian ulama. Baik, nah jadi ini di madzhab Hambali ketika seorang itu hendak melamar, melamar wanita boleh minta misalkan jilbabnya dibuka, nah, itu boleh, ya sampai lehernya, kemudian juga sampai sikunya, nah, itu boleh, ya kemudian betis, nah, itu diperbolehkan. Baik ya, tapi yang apa itu namanya dalam madhab yang lainnya seperti disampaikan oleh Syekh Wahid Ibn Abi Salam Bali, dan ini madhab mayoritas ulama, jumhur ulama, dan memang ada satu riwayat dari Imam Ahmad hanya membolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan orang yang hendak dilamar. Ya, baik, kemudian selanjutnya nadruhu ila ma yadharu ghaliban min maharimihi. Laki-laki melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak dari kalangan mahramnya. Laki-laki melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak dari kalangan mahramnya. Artinya seorang laki-laki terkait mahram, terkait wanita yang merupakan mahram, dan nanti insya Allah kita akan bahas ya, di siapakah yang mahram-mahram itu. Karena mahram itu yang gak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Siapa mahram nanti kita akan baca insya Allah. Nah ini laki-laki melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak dari kalangan mahramnya. Maksudnya biasa nampak adalah biasa nampak saat aktivitas di dalam rumah. Nah, ini ditafsirkan oleh ulama. Yang biasa nampak itu apa? Tadi wajah, kemudian telapak tangan, kemudian kedua siku, ya, kemudian apa? Kepala, kemudian leher, kemudian apa itu tadi? Kaki ya, kedua kaki ya, kemudian betis. Nah, itu yang biasa nampak. Jadi misalkan seorang laki-laki dia ingin melihat mahramnya wanita, itu boleh dalam batasan itu. Maka kalau misalkan, mohon maaf, misalkan ada seorang perempuan dia pakai kaos yang apa itu lengannya itu agak pendek segini, itu tidak boleh walaupun dia mahramnya. Ya, wah ini paman saya kok nggak boleh, karena batasannya adalah si siku. Atau misalkan, mohon maaf, misalkan apa bagian ini bagian lingkar leher ini lebih turun ke bawah, itu tidak boleh. Gitu ya. Baik, termasuk juga mohon maaf ini paha, itu juga enggak boleh. Ya, walaupun mahram paha tidak diperbolehkan. Karena batasannya adalah betis. Nah, betis itu kan berarti kan bagian bawah sini. Baik, nah, walaupun banyak dari ulama yang menasehatkan agar walaupun dengan mahram tetap dia menjaga atau jangan bermudah-mudahan menampakkan apa yang tadi disebutkan. Ya, seperti disampaikan oleh Syekh Nur Sya'lan di sini. Ya, kenapa? Karena di sini banyak orang yang kurang perhatian terhadap perkara agama. Ya, banyak kefasikan, enggak melihat kepada mahram atau enggak mahram. Ya, cinta terlarang itu tetap saja bisa muncul. Apalagi di zaman fitnah semacam kayak gini. Ya, misalkan dia mau melihat anak pesantren, walaupun anak pesantren. Enggak pernah melihat misalkan orang di luar, itu enggak pernah di dalam. Tapi lihatnya mahramnya. Nah, sementara dia lihat layar kaca, ada YouTube, misalkan anaknya nakal, lah, ada YouTube, lihat, udah gini nggak buka aurat, dia mau lihat di dunia nyata nggak bisa, karena dia tinggal di pondok atau di rumah. Tapi di dalam rumahnya ada kakaknya, ya kan? Wah, kakaknya seperti ini, akhirnya apa, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya bahkan para ulama kita di masa ini menasehatkan, hatta pun sampai pun dengan mahramnya, jaga, jangan bermudah-mudah untuk menampakkan hal-hal ini. Bahkan Syekh bin Bas beliau mengatakan sebaiknya untuk hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan saja, tidak boleh lebih daripada itu. Nah ini masya Allah ya, karena nasihat dari ulama kita itu begitu luar biasa. Ya, ulama ahli sunnah itu begitu luar biasa di dalam nasihat, tidak bermudah-mudahan. Juga tidak begitu, wah ini tetap harus pakai cadar terus walaupun dengan mahram, tidak bermudah-mudahan. Tapi juga tidak terlalu keras. Ya, tidak sama seperti orang yang katanya ulama membolehkan orang dengan model apa membuka auratnya dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang kelima, nazaru al-'abdi ila ma yadharu ghaliban min sayyidatihi. Budak laki-laki melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak dari tuan putrinya. Sama ya, ini pembahasannya yang biasa nampak adalah sama. Ini terkait bagaimana budak laki-laki melihat tuannya yang perempuan. Kemudian yang keenam, nazaru al-'ainin ila ma yadharu ghaliban minan nisa. Laki-laki impoten melihat anggota tubuh yang biasa nampak dari kaum perempuan. Ini juga boleh. Ya, laki-laki impoten, kalau memang dia impoten, dia boleh melihat anggota tubuh yang biasa nampak dari perempuan. Anggota tadi kita sebutkan. Kenapa? Karena memang larangan melihat itu terkait dengan masalah apa? Zina. Kalau misalkan dia itu tidak ada potensi zina, maka tidak masalah. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, nadar tabib ila maudhi'il hajah indal mudawat idza lam yujad tabibatun. Dokter laki-laki melihat kepada area tertentu pada tubuh seorang perempuan yang dibutuhkan ketika melakukan pemeriksaan medis apabila tidak didapati dokter perempuan. Ya, jadi dokter laki-laki boleh melihat area tertentu dari perempuan yang dibutuhkan ketika melakukan pemeriksaan medis, tapi apabila tidak didapati dokter perempuan. Makanya asalnya seorang wanita, dia berobat ke dokter wanita yang muslimah. Kalau misalkan tidak ada dokter wanita muslimah, maka dokter wanita kafirah. Kalau tidak ada, baru dokter laki-laki yang muslim. Asalnya seperti itu. Kemudian yang ke-8, nadaruhu nazruhu li jami'i badani zaujatihi. Laki-laki melihat seluruh bagian tubuh istrinya. Laki-laki melihat seluruh bagian tubuh dari istrinya. Nah ini ya, ini 8 pengecualian dari melihat wanita merdeka alias bukan budak. Kemudian yang kedua, babu ruknain nikahi wa syurutihi, bab dua rukun nikah dan syaratnya. Wa fihi dhabitan, pada bab ini ada dua ketentuan. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, lin nikahi ruknan, nikah ini memiliki dua rukun. Yang pertama al-ijab, yang kedua al-qabul. Al-ijab, yang kedua apa? Al-qabul. Al-ijab seperti dia mengatakan misalkan zawajtuka wa ankahtuka, seterusnya. Kemudian yang lain mengatakan ya qabiltu nikahaha. Gitu ya, dan ijab ini min jihatil mar'ah wa min jihati waliha. Itu dari pihak wanita. Ya, dari walinya. Dia mengatakan zawajtuka misalkan. Adapun qabul, al-qabul itu dari sisi sang suami atau dari sisi wakil dari sang suami. Karena nikah itu bisa diwakilkan. Ya, nikah itu bisa diwakilkan. Misalkan bukan laki-lakinya langsung yang datang, dia bisa diwakilkan. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Syurutu shihhatin nikahi khamsatun, syarat sah nikah itu ada 5. Syarat sah nikah ada 5. Yang pertama ta'yinu az-zaujaini. Menentukan pasangan calon suami istri, siapa yang mau dinikahkan. Harus ditentukan si A, si B. Kemudian yang kedua ridahuma, ridha dari keduanya. Ridha dari keduanya, yakni sang suami ridha terhadap istrinya, sang istri ridha terhadap suaminya. Jadi kalau tidak saling ridha, maka berarti tidak memenuhi syarat sah. Tidak sah. Ya. Maka sering ketika saya tidak setuju, saya tidak mau dengan itu, calon itu, gimana nih Ustaz? Ya antum enggak sah. Jadi seorang wanita ketika dipaksa, dia enggak ridho, itu jangan mau. Karena kalau ketika dia mengatakan iya, jadi sah pernikahannya. Maka saya sampaikan, kalau misalkan dia tidak ridho kepada calon suami itu karena mungkin keagamaannya yang tidak sesuai standar Anda, ya, maka Anda jangan mengatakan sekali-kali iya. Ya, walaupun tidak ridho, kalau dia sudah mengatakan iya, ya, maka yang menjadi iktibar atau yang menjadi ukuran adalah kalimat yang dia ucapkan. Ya, kalimat yang dia ucapkan. Ya, atau misalkan dia mau dinikahkan, dia tidak ridho, diam saja. Ya, makanya kan di sini dikatakan, ya, dikatakan. Terkait dengan wanita. Wanita itu ada yang kecil, ada yang dewasa. Ada yang gadis, ada yang janda. Ya, seperti yang saya catat di sini. Ya. Pada pembahasan angka kedua di atas, ridho dari calon istri terbedakan antara gadis kecil, gadis dewasa, dan janda baik kecil atau dewasa. Jadi kalau gadis itu ada kecil, ada dewasa. Kalau janda baik kecil atau dewasa, ketentuannya sama. Jadi kalau gadis ketika dia masih kecil, izinnya berupa diemnya. Ya, maka disebut idznuha samatuha. Ya, jadi ketika misalkan ada seorang ayah dia ngomong sama anaknya yang masih kecil. Kemudian, "No, Anda kamu mau enggak nikah sama dia?" Kok diem? Itu menunjukkan dia ridho. Setuju dia ridho. Ya, ini kalau kecil ya. Adapun kalau dewasa, ya, atau janda kecil atau dewasa adalah dengan ucapannya. Ya, kalau dia dewasa dia gadis, ridhonya adalah dengan dia berucap. Ya, kalau dia janda entah kecil atau besar dengan mengucap. Ya, misalkan mau nggak, mau, nah itu harus ada kata mau. Kalau dia sudah dewasa, atau janda harus ada kata apa? Mau, saya ridho. Kalau diam enggak. Nah, maka ini harus diperhatikan. Maka tadi sering saya sampaikan ketika ada yang konsultasi, kemudian itu banyak itu. Saya enggak senang dengan ini. Ya, calon suami saya ini, seperti ini, gimana? Ya, anti enggak usah ngomong setuju. Ya, enggak usah ngomong setuju. Ya. Ketika anti mengatakan setuju berarti apa? Izin sudah ridho. Enggak ridho. Enggak usah, karena kalau enggak ridho enggak sah. Tapi ketika mengeluarkan kata-kata iya, maka menjadi ukuran bahwa anti telah ridho, maka akan menjadi sah pernikahan itu. Baik. Nah, sekarang gadis yang kecil sama dewasa itu ukurannya berapa? Ukurannya 9 tahun. Nah, maka ini menunjukkan dalam syariah kita umur 9 tahun itu perempuan boleh dinikahi. Gitu ya. Baik, seperti itu. Jadi kalau di bawah 9 tahun dia diem, nah, maka berarti ini menunjukkan dia ridho. Kalau lebih daripada diem, misalkan senyum, wah itu lebih lagi menunjukkan dia ridho. Gitu. Kalau di atas 9 tahun, dia harus bilang. Kalau janda, enggak peduli di bawah 9 tahun atau setelah 9 tahun, di atas 9 tahun, maka dia harus berucap. Baik, kemudian selanjutnya. Syarat yang ketiga, khuluwuhuma minal mawane'. Khuluwuhuma minal mawane', tidak ada penghalang pada keduanya untuk menikah. Ya, dan nanti akan disebutkan ya penghalang-penghalang pernikahan. Kenapa sih ini tidak bisa menikah dengan ini? Kenapa sih ini enggak bisa menikah dengan ini? Nah, itu nanti ada ketentuannya. Jadi tidak ada penghalang untuk menghalangi mereka berdua menikah. Yang keempat, al-wali. Syarat yang keempat, ada wali. Kalau tidak ada wali, maka tidak ada pernikahan. Gitu ya, tidak sah. Tidak sah, nikahnya adalah batil. Baik, kemudian selanjutnya, asyhadatu, ada saksi. Ayyashhadu syahida adlin ala aqdin nikah. Harus ada dua orang yang bersaksi mempersaksikan akad nikah. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini saya sebutkan juga tentang masalah wali. Ya, wali adalah ayah dari calon istri. Wali nikah adalah ayah dari calon istri. Kalau tidak ada maka kakek. Ayahnya tidak ada maka kakek. Kalau tidak ada maka anak si calon istri. Kalau misalkan istrinya itu janda ya. Kalau tidak ada maka cucu calon istri dari anak laki-lakinya. Kalau tidak ada ini semuanya di atas, maka cucu dari calon istri dari anak laki-lakinya. Ya, misalnya calon istri ini punya anak laki-laki, dia punya cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki ini bisa menjadi wali. Ya, tapi kalau misalkan si calon istri ini dia punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak laki-lakinya enggak bisa jadi wali. Ya, kemudian kalau tidak ada maka saudara kandungnya. Dan ini berurutan itu loh. Berurutan. Kalau tidak ada maka saudaranya seayah. Kalau tidak ada maka keponakan calon istri dari saudara sekandung. Kalau tidak ada maka keponakan calon istri dari saudara seayah dan seterusnya sampai akhir asobah. Jadi juga kembali ke pembahasan waris asobah. Cuman kita enggak sebutkan ya karena Syekh tidak menyinggung kata asobah. Maka kita tidak syarah atau kita tidak jelaskan kalimat itu. Baik. Ini masalah wali. Kemudian selanjutnya babu al-muharramati fi nikah, bab wanita-wanita yang diharamkan. Ya. Bab wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Wafihi arba'atu dhawabit. Pada bab ini ada empat ketentuan. Al-dhawabitul awalu, ketentuan yang pertama, al-muharramatu salasatu anwa. Ya, al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan itu ada tiga macam. Yang pertama, muharramatun tahriman mu'abbada. Yang diharamkan tahriman mu'abbada. Untuk selama-lamanya. Yang diharamkan untuk selama-lamanya. Jadi ini yang pertama ini dia akan haram terus. Ya. Yang kedua, tahriman muaqqata. Diharamkan untuk sementara waktu. Diharamkan untuk sementara waktu. Nanti suatu ketika akan menjadi halal. Yang terakhir, tahriman tori'a, diharamkan karena adanya penghalang tertentu. Diharamkan karena adanya apa? Penghalang tertentu. Baik. Adhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Al-muharramatu tahriman mu'abbada arba'atu aqsamin. Wanita-wanita yang diharamkan untuk selama-lamanya ada empat macam. Ada empat macam ini. Yang pertama siapa? Nah, ini yang perlu diketahui mahram kita. Yang pertama, ya, muharramatun bin nasabi. Muharramatun bin nasabi. Wanita itu diharamkan karena sebab nasab. Karena sebab apa? Nasab, saudara. Wahunna sab'un, dan mereka itu ada tujuh. Wanita diharamkan karena nasab atau saudara, mereka itu ada berapa? Ada tujuh. Ya. Yang pertama, al-um, ibu. Ibu itu haram dinikahi terus selamanya. Yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Yang ketiga, al-ukhtu, saudari. Yang keempat, al-amatu. Al-amatu itu bibi dari jalur ayah. Kemudian yang kelima, al-khalatu, bibi dari jalur ibu, saudarinya ibu, ya. Bintul akh, putrinya saudara kita, berarti pernakan, ya. Bintul ukh atau afan, bintu anan, wa bintul ukht, ya, anak perempuan dari saudari kita. Ini mahram karena nasab, ada tujuh, ya. Kalau dia mahram karena nasab, berarti dia tidak boleh dinikahi, ya. Kalau dia tidak boleh dinikahi, berarti dia boleh untuk bersentuhan. Jadi menyentuh ibunya boleh, menyentuh anaknya boleh, menyentuh saudarinya boleh, menyentuh bibiknya boleh, menyentuh anak perempuan dari saudaranya boleh, ponakan ya. Kemudian menyentuh anak perempuan dari saudarinya juga boleh. Nah, ini yang mahram karena nasab. Dan ini juga penting ya bagi kita ini menjelang Idul Fitri ini. Harus tahu ini mahram kita itu yang mana. Baik, kemudian kalau kita balik, ya sekarang ini yang hadir yang ikut daurah kan juga ada perempuan. Lah kalau mahram saya yang mana? Ah, ini kan kita laki-laki, kita sebut ini mahram-mahram kita. Muharraman. Kalau yang muharram laki-laki diharamkan untuk dinikahi siapa? Kita balik aja. Maka saya tulis di sini, ayah. Ya. Ayah, karena lawannya ibu. Ya. Kalau ini teman-teman yang akhwat yang perempuan, berarti yang haram dinikah ada ayah. Yang kedua anak laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, saudaranya. Kemudian yang keempat, paman dari jalur ayah. Yang kelima, paman dari jalur ibu. Kemudian anak laki-laki saudara, yakni keponakan, anak laki-laki saudari, keponakan. Itu mahram Anda, ya teman-teman sekalian yang akhwat, yang perempuan, dari sisi nasab. Baik, ya, kemudian selanjutnya, yang kedua, muharramatun birrida wa hunna sab'un. Diharamkan karena sebab rida, disebabkan persusuan, dan ini ada tujuh. Dan kapan seseorang itu menjadi mahram karena persusuan, nanti akan ada pembahasan ar-rida'ah, pembahasan tentang ar-rida'ah atau penyusuan. Dan ini menjadi mahram apabila dia sudah meminum lima kali minuman yang mengenyangkan. Baik, wahuna sab'un kal muharramat bin nasab, dan ini jumlahnya ada tujuh seperti yang diharamkan karena nasab. Ya, ay al-um min ar-radha, kata Syekh Nur, al-um min ar-radha, ibu persusuan. Ibu persusuan artinya kita nyusuk ke ibu itu. Maka ibu itu menjadi mahram sebagaimana ibu kita. Ya. Kemudian yang kedua, wal bintu min ar-radha. Ya, anak sepersusuan. Misalkan ini seorang wanita anak persusuan ya. Seorang wanita dia menyusui seorang anak. Afan. Wal bintu minar rada. Saya ulangi, wal bintu minar rada. Artinya, misalkan ini saya suami, ya. Kemudian istri saya menyusui anak wanita orang. Maka anak wanita tersebut namanya al bintu minar rada. Dia anak saya karena dia menyusu kepada istri saya. Gitu ya. Ya, sama dengan anak saya sendiri gitu lah. Pokoknya modelnya kayak gitu. Kemudian wal ukhtu minar rada. Saudari sepersusuan. Ya, saya menyusu kepada orang. Ada perempuan lain menyusu ke orang itu. Maka perempuan tersebut menjadi saudari saya, saudari sepersusuan. Mahram dia. Mahram. Saya enggak boleh nikahin dia. Enggak boleh. Kemudian selanjutnya, wal amatu minar radha. Ya, ama bibi dari radha. Maksudnya apa? Ini kita nyusu ke ibu susu. Ibu susu. Nah, ibu susu ini dia punya saudari. Maka berarti saudarinya ibu susu ini adalah bibi kita sepersusuan. Wal khalatu minar radha. Afwan, kalau al-ama berarti jalur ayat. Saya ulang ya. Kita nyusu ke ibu. Ibu sepersusuan. Ibu persusuan kan punya suami. Ya kan? Nah, suaminya ini punya saudari. Suaminya punya punya saudari. Ya. Maka apa itu namanya? Saudari dari bapak persusuan kita itu adalah bibi sepersusuan dari jalur ayah. Ya. Baik kan, sama kan dengan tadi yang nasab tadi? Kemudian al-khala, al-khala itu bibi dari jalur ibu. Yakni al-khala minar radha, bibi dari jalur ibu sepersusuan. Kita nyusu ke seorang wanita, kemudian wanita ini punya saudari, maka saudarinya wanita tersebut adalah bibi sepersusuan kita. Wa bintul akh minar radha, putri dari saudara sepersusuan. Kita nyusu kepada seorang wanita, ada laki-laki lain yang menyusu kepada wanita itu. Kemudian laki-laki lain tersebut punya anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah mahram kita. Bintul akhat minar radha. Ya, keponakan sepersusuan gitu ya. Ko bintul akhat minar radha. Nah, ini kalau ini perempuan. Kita nyusu kepada dia, kepada seorang wanita, kemudian ada perempuan yang lainnya yang menyusu ke dia. Kemudian perempuan tersebut dia punya anak. Perempuan yang sama-sama nyusu ke dia bareng kita itu punya anak. Maka punya anak perempuan. Maka anak perempuannya adalah bintul akhat minar radha. Dan ini juga mahram. Nah, sudah selesai ya. Mahram karena persusuan dan mahram karena nasab dan mahram karena persusuan. Ini mahram kita. Kemudian yang ketiga, muharramat bil musagharah wa hunna arba. Wanita-wanita itu diharamkan karena musagharah. Dan ini ada empat. Jadi kalau untuk muharramat bil radha, kalau yang laki-laki tinggal diganti aja. Tinggal diganti aja. Misalkan dia perempuan, dia disusui, maka berarti bapaknya adalah mahram dia, bapak persusuannya. Kemudian wal bintu minar radha. Ya, kalau misalkan apa itu namanya? Wal bintu minar radha, diganti ya. Wal ibnu minar radha, anak sepersusuan. Misalkan Anda ini menyusui anak, anak Anda ini menjadi mahram Anda. Ya, Anda menyusui anak orang lain, maka anak itu menjadi mahram Anda. Wal ukhut minar radha, ganti aja. Kalau ukhut adalah saudari, ini saudara. Saudara persusuan. Itu mahram Anda, kawan-kawan yang akhwat ini. Kemudian al-amma ganti am, paman sepersusuan dari jalur ayah. Al-khala paman sepersusuan, al-khal gitu ya, paman sepersusuan dari jalur ibu. Kemudian bintul akh, anak laki-laki dari saudara sepersusuan Anda. Kemudian anak perempuan dari saudari sepersusuan Anda, tinggal dibalik. Nah, kemudian selanjutnya muharramat bil musahara wa hunna arba, yang diharamkan karena pernikahan, sebab pernikahan. Dan ini ada empat. Yang pertama ummu zaujah, ibu dari istri. Ya, ibu dari istri kita. Ini adalah mahram yang diharamkan secara terus-menerus. Ya, walaupun hanya sekedar akad. Maka di ada enggak di catatan saya? Ada. Halaman? Ini halaman 56 ya. Ibu istri, walau sekedar akad. Artinya ketika Anda itu sudah akad sama istri Anda sah, itu ibu istri Anda itu otomatis jadi mahram. Ya. Dan seandainya saat itu Anda menceraikan istri Anda, itu ibu Anda tetap jadi mahram. Jadi jangan wah kok jebule kok si Ayu. Ayu makne gitu kan. Akhirnya anaknya di anaknya janda misalkan. Anaknya akhirnya dicerai ah. Mending sama ibunya itu udah enggak bisa. Enggak bisa karena dia apa? Diharamkan secara terus-menerus bimujarril akad, walaupun sekedar akad. Ya, kemudian selanjutnya bintu zaujah al-madkhul bi ummiha. Ya. Putri dari istri yang mana apa itu namanya? Bintu zaujah, anak dari seorang istri al-madkhul bi ummiha. Yang mana sang istri tersebut telah digauli. Ya. Maksudnya anak perempuan istri yang sudah dikauli, bukan sekedar akad. Kalau sekedar akad kemudian dicerai, maka boleh menikahi anaknya. Jadi gini, kita misalkan menikahi seorang janda. Janda itu punya anak. Anaknya perempuan. Ya. Anak ini menjadi mahram kita. Anak sang istri itu menjadi mahram kita. dengan catatan kita sudah bergaul dengan sang istri tersebut. Kalau belum digauli, sekedar akad saja, maka belum menjadi mahram kita. Gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya muharramatun bil musaharah. Ini matanya enggak ada ya. Ini tulisan Arabnya enggak ada ya berarti ya? Oh, afwan, ini tulisan Arabnya itu cuman ngematan tok ya. Tadi yang kita ya kata-kata tok itu ya. Jadi cuman 4 kemudian enggak ada anunya toh? Penjabarannya. Ini penjabarannya ada di buku ya, penjabarannya ada di buku ini. Makanya saya bingung lah kok enggak ada Arabnya. Ternyata saya sendiri yang nulis. Ya Rabbi. Baik. Kemudian yang perempuan diharamkan karena pernikahan ini. Yang ketiga, istri dari anak. Istri dari anak kita. Ya, berarti apa namanya? Menantu, menantu sekedar akad loh. Sudah jadi mahram. Sekedar akad sudah jadi mahram. Kemudian istri dari ayah. Istri dari ayah. Ya, itu sudah menjadi mahram. Sekedar akad. Sekedar akad. Nah, sekarang kita balik ini, yang perempuan. Nah, ini laki-laki, sekarang yang perempuan gimana? Kita balik aja. Ya, ayah suami. Ayah suami. Ya, kalau ini tadi ibu istri ya. Kita kan laki-laki. Sekarang nih teman-teman yang akhwat nih, ayah dari suami walau sekedar akad itu sudah jadi mahram. Ya. Jadi kalau ada nikah salaman sama ayah mertuanya jangan, oh itu bukan mahram, enggak. Setelah akad itu sudah jadi mahram Anda. Kemudian suami ibu. Suaminya ibu. Yakni ayah tiri si perempuan yang sudah dikauli, tidak sekedar akad. Jadi suami ibu, ya misalkan ibu Anda itu nikah lagi, suaminya ibu Anda itu menjadi mahram dengan syarat suami ibu Anda itu sudah kauli ibu Anda. Kalau sekedar akad belum jadi mahram. Jadi misalkan ibu Anda nikah dengan seseorang, ya kemudian setelah selesai nikah akad belum dukhul ya, belum bergaul, belum berhubungan biologis, maka Anda jangan ujuk-ujuk langsung salaman. Ya, ini sang istri juga jangan itu salaman kali bapakmu. Ini belum dukhul berarti belum mahram. Kemudian suami dari anak. Ya, suami dari anak. Misalkan jenengan punya anak perempuan kemudian punya suami, maka suaminya ini menjadi mahram Anda walau sekedar akad. Walau sekedar akad. Kemudian anak laki-laki suami. Anak laki-laki dari suami. Artinya misalkan suami Anda itu Anda menikah dengan seorang duda, ya kemudian punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menjadi ya menjadi mahram Anda. Baik. Walau sekedar akad. Baik, selanjutnya karena ayatnya apa itu namanya? Lupa saya kan. Jadi kalau anak laki-laki suami itu menjadi mahram Anda, kawan-kawan ini yang akhwat, walaupun sekedar akad. Ya, enggak mesti suami Anda itu harus duhul dulu dengan Anda, harus hubungan biologis dulu dengan Anda, baru anak laki-lakinya menjadi mahram. Tidak. Baik, selanjutnya adzabitu salis, ketentuan yang ketiga. Al-muharramat tahriman muaqqata qisman. Ya, perempuan yang diharamkan dinikahi untuk sementara ada dua macam. Haram dinikahi untuk sementara. Ada dua macam. Yang pertama muharramatun li ajlil jam'i. Muharramatun li ajli al jam'i. Diharamkan karena alasan menggabungkan antara seorang perempuan dengan saudarinya. Ya. Al jam'u bainal mar'ah wa ukhtiha au khalatiha au ammatiha, atau dengan bibik dari jalur ibunya atau bibik dari jalur ayahnya. Jadi misalkan kita ini ada seorang perempuan nih, dua kakak beradik. Kita menikahi kakaknya, maka berarti haram menikahi adiknya. Ya. Tapi ini diharamkan saja. Bukan artinya boleh jabat tangan dengan si adiknya. Kata Nabi, akhul maut. Ipar itu maut, ya. Jadi jangan dek iki nganone apa mbak suamine mbak, ya. Akhirnya dikira ini kan muharramat muakad, ya. Haram karena haram apa dalam waktu tertentu. Ya betul dia enggak boleh dinikahi, tapi bukan artinya dia ya boleh jabat tangan. Itu yang keliru. Dengan ipar biasa-biasa saja itu keliru. Kata Nabi, akhul maut. Ada yang mengatakan, gimana ini kalau misalkan kok saudara saya masuk menemui istri saya? Kata Nabi, akhul maut. Saudara itu kematian. Gitu ya, hati-hati. Banyak orang yang ditikung sama saudaranya. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau misalkan nanti sang kakaknya itu dicerai, jadi boleh. Beda kalau dengan tadi yang abad apa ya? Apa itu diharamkan terus-menerus itu. Ya. Ibu mertua. Wah, saya kok sudah enggak senang sama anaknya. Coba kok tadi si Ayu mertuanya gitu kan. Nah, ini dicerai. Enggak bisa dia nikah sama ibunya. Kenapa? Karena haramnya haram yang sifatnya permanen terus-menerus. Kemudian yang kedua, muharramat li ajli adat. Diharamkan menikahi seorang wanita karena sebab apa itu namanya? Karena sebab alasan jumlah. Karena alasan jumlah. Artinya dia enggak boleh menikahi wanita itu karena dia sudah overload. Ya. Wa hiya ziyada ala rabi'ah wa ala tsaniyah lil 'abd. Yaitu lebih dari 4 untuk orang merdeka dan 2 untuk budak. Jadi kalau orang merdeka itu batas maksimalnya 4. 4 terus dia kok senang dengan perempuan, dia sudah enggak bisa untuk menikahi perempuan itu. Haram menikahi perempuan itu. Ya. Tapi keharamannya mu'aqqad. Ya, terbatas waktu tertentu. Kalau dia mau menikahi perempuan itu, yang ini harus dilepas satu. Ganti. Seperti itu. Baik ya, kemudian selanjutnya. Adzabitur rabi', ketentuan keempat. Al-muharramatu tahriman 'aridun asyara. Ya. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena faktor penghalang tertentu ada 10. Apa itu? Pertama, jadi ini yang keempat, muharramat tahriman 'aridun asyara. Kenapa dia diharamkan? Diharamkan karena ada faktor tertentu. Kalau yang pertama diharamkan karena apa tadi? Jadi apa? Diharamkan untuk selama-lamanya, ya kan? Ada yang diharamkan untuk sementara, ada yang diharamkan karena adanya penghalang. Ya, adanya penghalang. Yang pertama al-muzawwijah, seorang wanita yang bersuami. Kenapa sih saya kok haram menikahi dia? Ya karena dia bersuami. Gitu ya, karena dia apa? Bersuami. Kalau dia nanti sudah lepas suaminya jadi gak haram. Ya, jadi kalau misalkan menikahi wanita yang bersuami haram. Maka dalam Islam enggak ada istilahnya poliandri ya, enggak ada poliandri. Kemudian yang ketiga wal mus ya wal mu'taddah. Wanita yang sedang iddah. Itu juga diharamkan untuk dinikahi. Karena faktor tertentu, ada penghalang tertentu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wal mustabri'ah, mustabri'ah itu wanita yang sedang istibra, istibra itu memastikan kosongnya rahim, memastikan kosongnya rahim. Ya, dan ini apa sebagai di dalam contoh di catatan itu memastikan kosongnya kandungan dengan menunggu sekali haid. Ya, jadi dia nunggu sekali haid. Dan ini biasanya kasus zina, ya zina itu dia tunggu dulu, nggak boleh, ya nggak boleh menikahi kalau apa itu namanya belum jelas bahwa rahimnya itu kosong, ya jadi pastikan rahimnya kosong, termasuk budak, ya baik ya. Kemudian yang keempat az-zaniyah hatta tatuba, seorang wanita yang berzina sampai dia bertobat. Jadi haram menikahi wanita yang berzina sampai dia mengemukakan tobatnya, penyesalannya dari perbuatan zina. Kemudian yang kelima, al-mutallaqah salatan hatta tankiha zaujan ghaira. Wanita yang ditalak tiga. Wanita yang ditalak tiga hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia dinikahi oleh laki-laki yang lainnya. Sampai dia dinikahi laki-laki yang lainnya dengan pernikahan yang sah. Ya, jadi kalau misalkan dia mentalak istrinya sudah 3 kali, maka tidak boleh dia menikahi istrinya tersebut sampai sang istri itu dinikahi oleh orang lain lalu diceraikan. Yang keenam, al-muhrimah, wanita yang sedang ihram, itu juga enggak boleh dinikahi. Yang ketujuh, al-muslimah lil kafir, muslimah untuk orang kafir. Ya, jadi artinya wanita muslimah itu haram dinikahi orang kafir. Al-kafirah lil muslim, wanita kafirah bagi muslim. Ini khusus selain ahli kitab. Kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi muslim. Tapi selain itu enggak boleh, Hindu, Buddha itu enggak boleh. Yang ke-9, al-amatu 'alal hurril qadiri 'ala nikahil hurra. Wanita yang berstatus budak ya, dinikahi oleh laki-laki merdeka yang mampu menikahi wanita merdeka. Ya, jadi wanita yang berstatus budak itu haram dinikahi laki-laki merdeka yang mana laki-laki itu mampu menikahi wanita merdeka. Ya, itu haram. Sekarang laki-laki ini senang dengan budak. Wah, cocok ini saya. Padahal dia mampu untuk menikahi wanita merdeka, haram bagi dia menikahi wanita tersebut. Yang ke-10, al-khunsa hatta yatabayyana amruhu. Al-khunsa adalah apa itu namanya? Orang yang tidak jelas gendernya. Ah, itu bukan banci, karena ada orang yang lahir, sejak lahir dia punya, mohon maaf ini, misalkan punya kelamin atau gender ganda gitu kan. Kan adanya beberapa waktu yang lalu sempat viral itu kan. Nah, itu kan kadang enggak jelas itu. Ini laki-laki apa perempuan? Itu enggak boleh dinikahi sampai jelas statusnya. Kalau misalkan statusnya wanita ya berarti boleh. Kalau statusnya laki-laki berarti tidak boleh. Kemudian bab asyurut fin nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Ya. Maksudnya bab syarat-syarat dalam pernikahan adalah syarat-syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam pernikahannya, bukan syarat sah nikah loh. Syarat yang diajukan terkait pernikahan tersebut oleh masing-masing dari pihak yang menikah. Ya, beliau mengatakan di sini takunu baina zawjaini yashtarituha kullun minaz zawjaini 'alal akhar. Masing-masing dari dua pasang suami istri itu mempersyaratkan sesuatu untuk yang lainnya. Misalkan istrinya mempersyaratkan suaminya, Anda harus gini. Saya mau menikah dengan Anda tapi harus gini. Suami juga, saya mau menikah dengan kamu tapi kamu harus kayak gini. Nah, itu namanya syarat dalam pernikahan. Dan syarat dalam pernikahan ini disebutkan wafi salah satu dhawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Yang pertama, dhawabitul awwalu asyurutu fin nikah qisman. Syarat dalam pernikahan itu ada dua, sahihun lazimun, sahih lazim, yang kedua fasid, fasida. Sahih lazim itu artinya sah dan mengikat. Artinya syarat tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak, atau mengikat pihak yang dipersyaratkan. Maaf, mengikat pihak yang dipersyaratkan. Kalau fasidah itu akadnya sah, akan tetapi apa itu namanya, syaratnya dianggap tidak sah. Nah, di sini adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, as-sahihu yajibul wafa'u bihi fa illam yafi falahu al-khiyaru mithlu al yang qilaha min baladiha. Ketentuan yang kedua, as-sahih, yang syarat pernikahan yang dianggap sahih, yajibul wafa'u bi, wajib untuk ditunaikan, wajib ditunaikan. Fa illam yafi, kalau tidak ditunaikan, falahu falaha al-khiyar, maka sang wanita tersebut boleh untuk khiyar, memilih mau melanjutkan pernikahannya atau tidak. Ya, mithlu ayan qilaha min baladiha. Ya, contohnya alla yanqilaha min baladiha. Syarat yang diajukan wanita adalah saya jangan di apa tadi di sini sudah ada, saya jangan, ya, contohnya syarat agar suami tidak memindahkannya dari negeri atau kota tempat tinggalnya. Mas, saya mau nikah sama Anda tapi saya ojo di boyong. Nah, gitu ya, itu syarat yang diajukan. Dan ini syarat sah. Ya, syarat yang sah. Ya. Kalau syarat yang fasid, ya, ada definisinya ya. Kalau syarat yang sah itu makanat fi maslahatil aqd aw la tunafi muqtadal aqd. Ya. Syarat untuk kemaslahatan akad itu sendiri atau minimalnya tidak bertentangan dengan maksud berakad. Tidak bertentangan dengan maksud apa? Berakad nikah. Kalau syarat yang rusak itu syarat yang munafiyah li muqtadal aqad. Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi pernikahan. Tujuan menikah. ya, atau fi ghairi maslahatin, fi ghairi maslahatil akad, bukan terkait kemaslahatan akad, ya. Maka kalau itu sah harus dilakukan, ya. Contohnya tadi, ya, saya mau menikah dengan Anda, tapi saya jangan diboyong, saya tetap tinggal di sini di kota saya. Kenapa? Karena ini tidak bertentangan dengan konsekuensi dari akad nikah. Atau bitu salis, ketentuan yang kedua, asyartul fasid nau'an. Syarat yang rusak itu ada dua macam. Yang pertama, nau'un yubtilul akad. Satu jenis, membatalkan akad. Wahuwa syigharu wal muhallil ya wal mut'ah. Ya. Syarat yang fasid, dan dia membatalkan akad. Syarat yang diajukan oleh masing-masing suami istri, dan ini fasid, rusak, dan membatalkan akad, ada adalah syighar. Syighar itu apa? Ya, syighar itu seorang wali menikahkan siapa yang dalam perwaliannya dengan imbal balik orang yang dinikahkan itu mau menikahkan siapa yang ada dalam perwaliannya tanpa adanya mahar. Mas, sampean tak nikah ke adikku. Katanya, adikku tak nikah ke kalau sampean. Adik saya nikahkan ke Anda. Tapi adik Anda harus dinikahkan ke saya, dan tidak ada mahar. Enggak ada mahar. Kalau ada mahar enggak masalah. Tapi kalau tidak ada mahar, ini namanya nikah shighar. Dan kalau seperti ini, dia mempersyaratkan seperti itu, maka nikahnya rusak, tidak sah. Ya, membatalkan akad. Yang kedua, al-muhallil. Ya, muhallil itu apa? Misalnya wanita gini, mas, saya mau nikah sama Anda. Tapi syaratnya setelah itu Anda ceraikan saya karena saya mau balik lagi dengan suami saya yang telah talak saya 3 kali. Ya, gitu ya. Ini muhallil. Maka ini juga tidak sah. Atau mut'ah. Ya. Dek, saya mau nikahin Anda, tapi syaratnya nikahnya cuma 1 bulan. Nah, mut'ah ini, kawin kontrak orang-orang Rafidah biasanya. Ini juga tidak sah. Ini syarat yang bikin akad tidak sah. Yang kedua, nau'un la yubtiluhu, tidak membatalkan akad. Ka ayastaritu alla mahra laha. Seperti misalkan dia mempersyaratkan jangan ada mahar. Aw la yunfiqa 'alaiha. Enggak mau, apa, saya tidak mau ngasih nafkah, ya. Aw la yujami'aha, atau saya tidak mau berhubungan biologis dengan Anda. Fa yasihul aqad wa yabtulu asyarat. Akadnya sah tapi syaratnya batal. Nah, jadi misalkan suami mengatakan saya mau nikah, tapi syaratnya saya enggak membayar mahar. Saya mau nikahin Anda, tapi syaratnya saya tidak mau nafkahi Anda. Ada kok kayak gitu kok. Pak, saya ini masih sekolah, Pak. Tapi saya itu mau nikah sama anak Anda, Pak. Saya senang sama Anda-Anda, Pak. Tapi saya tidak mau ngasih nafkah karena saya masih sekolah. Ada kayak gitu itu. Ya. Baik, ya. Sekolah atau apa, saya lupa. Nah, ini syaratnya batal, tapi akadnya enggak batal. Ya, kalau sudah akad tetap harus digauli, tetap harus dikasih nafkah, tetap harus dibayar mahar. Babul ayub fi nikah, bab aib atau cacat-cacat dalam pernikahan. Ini bab terakhir insyaallah di pertemuan pagi hari ini. Wa fi dhabitun wahidun, pada bab ini ada satu ketentuan. Al uyubu al musbitatu lil khiyari fi nikahi thalathatu aqsam. Cacat yang menetapkan adanya khiyar dalam pernikahan ada 3 macam, ya. Syarat apa, cacat yang menetapkan adanya khiyar, atau cacat yang dapat menetapkan adanya khiyar dalam pernikahan, ada 3 jenis. Ini dengan cacat ini orang bisa memilih untuk apa, membatalkan pernikahan atau melanjutkan, ya. Baik, nah ini ada 3 macam. Pertama, al-qismul awwalu ma yakhtassu birrijali wa huwa syai'an. Jenis pertama, cacat yang khusus ada pada laki-laki. Dan itu ada 2. Cacat yang khusus ada pada laki-laki yang bisa membatalkan atau boleh memilih untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. Ada 2 kalau khusus bagi laki-laki. Yang pertama adalah al-jabbu. Al-jabbu itu apa? Terpotong kemaluannya atau sebagiannya. Terpotong kemaluannya atau sebagiannya. Ya. Yeah. Kaidahnya, idza quti'a dzakaru rajul, apabila kemaluan laki-laki terpotong atau terpotong sebagian besarnya. Di mana sebagian yang tersisa tidak memungkinkan dipakai untuk berjima. Ya, yeah, terpotong semua atau terpotong sebagian besarnya, yang mana hal ini tidak memungkinkan untuk melakukan jima, maka sang wanita itu boleh memilih untuk pisah. Kemudian yang kedua, al-unnatu. Al-unna. Al-unna adalah impoten. Impoten. Ya. Ada barangnya tapi tidak bisa berdiri. Mohon maaf ya. Ini anu fikih harus dijelaskan ini. Al-unna impoten. Dan ini sang wanita boleh khiyar. Boleh khiyar. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani ma yaqtasu bin nisa wa huwa arba'atu asya. Ini khusus bagi wanita. Dan ini ada empat macam. Yang pertama, ar-rataqu. Ar-rataqu. Apa ar-rataqu? Rapatnya kemaluan perempuan. Di mana suaminya tidak bisa menggaulinya. Kemaluannya masih rapat. Terlalu rapat kemaluannya. Nah, ini menjadi cacat, cacat bagi wanita. Yang kedua, al-fataqu. Al-fataqu adalah robek pada apa yang di antara tempat keluar mani dan kencing. Jadi ada kerobekan yang terjadi antara tempat keluar air mani dan juga air kencing. Ada ulama yang mengatakan di antara dubur dan kubul. Ini nama ar-rataqu. Al-fataqu, mohon maaf. Yang jim, al-qaranu. Al-qaranu, daging yang ada pada kemaluan perempuan yang menghalangi dari jima. Ada daging yang ada pada kemaluan perempuan, ya, atau terdapat daging pada kemaluan perempuan yang menghalangi dari jima. Kemudian al-afalu. Al-afalu adalah keluarnya bau busuk dari kemaluan perempuan saat hubungan biologis. Ya. Al-qismu tsalitsu, bagian yang ketiga, ya, ma yashtarikani fihi wa huwa arba'atu asya'. Aib yang sama-sama ada pada keduanya. Dan ia ada empat hal. Jadi ini aib atau cacat ini yang dianggap bisa menjadi sebab fasakh atau pembatalan akad nikah terdapat pada dua belah pihak. Atau mungkin terdapat pada dua belah pihak. Yang pertama adalah al-juzam. Al-juzam itu apa? Al-juzam adalah penyakit yang membuat anggota badan saling berjejal. Entah kayak apa itu. Penyakit yang membuat anggota badan saling berjejal dan darinya daging berjatuhan. Allahu alam seperti apa. Kemudian yang kedua, al-barasu, al-baras, kusta. Penyakit yang membuat kulit terkelupas berwarna putih yang menimbulkan gatal yang menyiksa. Ya. Yang C, gila. Ini masing-masing ya, antara laki-laki dan perempuan mungkin ada hal ini. Ya. Yang C, gila. Yang selanjutnya, yang D, semua yang menghalangi atau kullu ma yamna'u qada' al-watar aibun yajuzu bihi al-fashu. Semua yang menghalangi kebutuhan jima atau semua yang menghalangi kebutuhan jimaknya adalah cacat yang boleh membatalkan akad. Jadi kalau misalkan ada pada si laki-laki atau ada pada perempuan sesuatu yang menghalangi, ya, seseorang itu bisa melakukan jima pada pasangannya, maka ini menjadi kecacatan yang bisa dilakukan fasakh atau pembatalan akad nikah. Artinya khiyar, ya, tidak mesti batal, tapi khiyar. Misalkan dia mengatakan tidak apa-apalah, tidak apa-apalah, wah, itu berarti tidak masalah. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam wa bisawab. Insyaallah pelajaran yang ke-23 kita akan lanjutkan pertemuan nanti sore insyaallah ya. Kitabus Shadaq. Ya, tapi kalau misalkan kok ini nanti insyaallah saya kabarkan siang insyaallah. Enggak terlalu lambat kayak kemarin. Kalau misalkan nanti barang saya yang di luar kota itu sudah ada, mungkin saya ngambil sore. Ya, tapi kalau misalkan kok belum ada, ya insyaallah kita harus masuk nanti saya informasikan siang mungkin pada zuhur. Ya, insyaallah wallahu taala alamu bis-shawab. Yaktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.